Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi فأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد خالف الدين رحمني رحمكم الله terakhir dari pembahasan hadis Anas bin Malik adalah faedah ما يؤخذ من الحديث apa yang bisa dipetik dari hadis. Dari hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa meminta perlindungan dari empat hal. Berlindung dari malas, dari penakut, dari pikun, tua renta dan dari kebakhilan. Yang pertama, ma yukhadhu min al-hadis fil hadis dalil istijabati doa. Di dalam hadis ini ada dalil, ada petunjuk dikabulkannya doa. Dikabulkannya doa. Yang kedua, faedah yang kedua, istihbabul isti'adah minal umur al-madhkurah. Disunahkan untuk meminta perlindungan dari perkara-perkara yang disebutkan. Di dalam hadis ada empat perkara, maka ini dianjurkan atau disunahkan untuk kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala berlindung dari sifat ini. Ini sifat-sifat yang membinasakan seseorang, tidak membawa kepada keberuntungan, kebahagiaan, keselamatan, mencelakakan. Dan isti'adah di sini tidak hanya satu kali atau dua kali, tapi terus menerus kita minta dalam doa-doa kita. Dikala kita sholat, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sujud, ataukah di saat setelah membaca tahiyat akhir, tasyahud akhir, minta kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa, atau di sepertiga malam terakhir, waktu-waktu yang mustajabah dikabulkan doa, minta kepada Allah. Yang ketiga, bayan penjelasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam fi du'a. Kaifa annahu yasta'idu billahi azza wa jal min al-akhlaqi as-sayyi'ah. Penjelasan tentang petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam doa. Bagaimana beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari akhlak-akhlak yang jelek. Akhlak-akhlak yang tercela. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dari akhlak-akhlak yang tercela. Bukan hanya terbatas dari empat akhlak yang tercela ini, tapi akhlak yang lain. Kemudian yang keempat, وفيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على سلامة قلبه. Di dalam hadis ini juga menunjukkan bagaimana semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap keselamatan hatinya. Beliau sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari akhlak-akhlak yang tercela. Beda dengan kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah disucikan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari sifat-sifat tercela. Bahkan beliau diutus liutammima makarimul akhlaq, untuk menyempurnakan akhlak, akhlak yang mulia. Uswatun hasanah, ada contoh teladan yang baik pada diri beliau kepada umat. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bagaimana semangatnya beliau untuk menjaga keselamatan hati. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati manusia itu berada di antara dua dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Allah bolak-balikkan hati manusia kaifa yasha, bagaimana Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak membalikkan hati kita kepada akhlak yang jelek, kepada perilaku yang jelek, menjadi orang yang pelit, menjadi orang yang penakut, menjadi orang yang malas beribadah kepada Allah. Maka minta perlindungan kepada Allah dari ini semua. Ada empat faedah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Kemudian kita lanjutkan kepada hadis yang terakhir dari bab ini, bab raful aini fi du'a. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, حدثنا خليفة ابن خياط خليفة ابن خياط بن خليفة بن خياط سامة خليفة بن خياط بن خليفة بن خياط الأصفري أبو عمرو البصري معروف beliau ini dengan bi syabab, disebutkan Ibnu Hajar dalam kitab Takrib Tahrib Suduq, rubbama akhta'a, qala haddathana Katsir Ibn Hisham Al-Kilabi Abu Sahal thiqah, قال حدثنا جعفر جعفر بن برقان الكلابي أبو عبد الله من كبار أتباع التابعين صدوق يهم صدوق يهم عن يزيد ابن العصم در يزيد ابن العصم العامري هو ثقة من الوسط التابعين من termasuk التابعين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه داري أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال داري رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدا قال الله تعالى Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi wa ana mahu idza da'ani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi, aku tergantung kepada prasangka hamba kepadaku. Ana 'inda dhanni 'abdi, dalam riwayat 'abdi bi, aku itu tergantung kepada sangkaannya hamba kepadaku. Wa ana mahu idza da'ani, dan aku bersamanya idza da'ani, jika dia berdoa kepadaku. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Dari riwayat juga Muslim, At-Tirmidzi. Disebutkan dalam hadis, hadis qudsi. Kalau Allah Ta'ala, ini termasuk hadis qudsi. Hadis yang Rasulullah SAW menyebutkan hadis tersebut, imma dengan kalau Allah Ta'ala atau yarwihi an rabbihi. Rasul meriwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jal, ini hadis qudsi. Hadis qudsi yang sahih, yang benar, bahwasanya lafaz dan makna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang benar. Yang sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ada mengatakan hadis qudsi itu lafaznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya dari Allah. Maka yang sahih, yang benar, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Wasih, bahwasanya hadis qudsi adalah hadis yang lafaz dan maknanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana 'inda dhanni 'abdi, aku kata Allah tergantung prasangka atau sangkaan hamba. Sangkaan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ana u'amilu 'abdi kama yadhunnu bi. Aku bermuamalah terhadap hambaku. Aku memperlakukan hambaku kama yadhunnu bi, sebagaimana dia bersangka kepadaku. Artinya kalau kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memperlakukan hamba sesuai dengan sangkaannya. Kalau seorang bersangka buruk kepada Allah, kalau orang bersangka baik, Allah akan mengabulkan doaku. Allah kabulkan. Allah memberikan pahala kepadaku, Allah berikan pahala. Tapi kalau bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuma berdoa, doa juga enggak diterima, enggak dikabulkan, enggak diberi, enggak dikaruniai rezeki, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan memperlakukan sesuai dengan sangkaan hamba tersebut. Disebutkan oleh Al-Qadhi Al-Iyadh manahu, disebutkan Al-Qadhi Al-Iyadh, disebut dalam Ikmal Muallim atau dalam Syarah Sahih Muslim, Al-Imam Nawawi menukilkan juga perkataan Al-Qadhi Iyadh tentang ana 'inda dhanni 'abdi. Kila manahu, dikatakan maknanya adalah bil ghufran lahu idza istaghfara. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ampunan kepada seorang hamba apabila hamba itu beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Kalau kita minta ampun kepada Allah dan kita bersangka baik, Allah mengampuni dosa saya, Allah akan ampuni. Walqabul idza taba. Walqabul idza taba ilayya. dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Tiada beliau bertobat kepadaku, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ijaba idza da'ani. Wal ijaba idza da'ani, dan mengabulkan. Idza da'ani, apabila hamba tersebut berdoa kepadaku, Allah kabulkan. Wal kifaya idza istighfa'i, dan memberikan kecukupan. Kalau dia minta dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hamba minta kepada Allah, dicukupkan hidupnya, diberi kecukupan, Allah Subhanahu wa taala akan memberi kecukupan. Bersangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon billahi azza wa jalla, menunjukkan kuatnya keyakinan seorang dari apa yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya, dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan harapan yang besar diterima permohonannya. Ini husnudzon billahi azza wa jal, hendaknya seorang hamba itu bersangka baik kepada Allah. Sekalipun doa kita itu tidak diterima, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tetap kita bersangka baik kepada Allah. Terkadang tidak dikabulkannya permintaan seorang itu justru baik baginya, dan dia tidak tahu hikmah di balik itu. Ketika ingin melakukan suatu amalan, suatu pekerjaan, atau ingin berangkat ke suatu tempat yang dituju, kemudian ada hal yang menghalangi, entah ada tamunya atau kendaraannya macet sehingga tidak bisa ikut bersama rombongan berangkat, maka bersangka baik. Ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba sakit, tidak bisa berangkat, maka bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu ada hikmah di balik gagalnya kamu di dalam satu cita-cita. Jangan pernah bersangka buruk kepada Allah, tapi bersangka baiklah. Dan semua itu ada hikmah. Bisa jadi itu kebaikan bagimu yang kamu tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala palingkan dari perkara tersebut. Kamu gagal dalam suatu pekerjaan, mendaftar untuk diterima sebagai karyawan, gak diterima. Yang kemudian menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, saya sudah berdoa supaya diterima kepada Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala doa saya, diterima kerja, sudah saya ibadah, sudah saya begini, tapi juga tidak dikabulkan doa saya. Tapi bersangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu ada hikmahnya. Jangan putus asa. Jangan putus asa apabila seseorang itu berdoa, lama berdoa kepada Allah, sering berdoa kepada Allah, tapi Allah belum mengabulkan permohonannya. Nah, ingat, doa seseorang itu kan tidak mesti langsung Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Tapi ada bentuk pengabulan yang lain yang terkadang manusia itu tidak menyadari. Dia dipalingkan dari satu kejelekan yang sangat besar. Ya, itu adalah merupakan bentuk pengabulan doa yang dia panjatkan kepada Allah. Atau dia enggak tahu ternyata Allah simpan doanya tersebut, nanti diberikan di yaumul qiyamah. Nanti diberikan di yaumul qiyamah. Kita semua meminta kepada Allah Ya, mungkin banyak di antara permintaan kita tidak dikabulkan atau belum dikabulkan oleh Allah. Nah, kita bersangka baik. Mungkin Allah berikan yang lain. Mungkin Allah nanti akan menyimpankan untuk kita di yaumul kiamah, nanti kita akan diberikan di sana. Jadi seorang hamba itu hendaknya dia bersangka baik, karena Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan hamba sesuai dengan sangkaannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala, qala al-ulama, makna husnul dhanni billahi taala termasuk dari makna bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, ayadhunna annahu yarhamuhu wa ya'fu anhu. Dia bersangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merahmatinya dan mengampuninya, memaafkannya. Ini termasuk dari bentuk atau makna husnul dhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak menerima permintaan kita atau diakhirkan dalam waktu yang lama, maka jangan kemudian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena al-qunut min rahmatillah, seseorang berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu termasuk su'udzon billahi taala, termasuk bersangka buruk kepada Allah. Orang yang berputus asa dari rahmatnya Allah, putus asa dari ampunannya Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk su'udzon, termasuk su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perkara yang haram. Tidak boleh seorang hamba untuk kemudian berputus asa terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan itu termasuk su'udzon kepada Allah. Wa may yaqnut min rahmati rabbih illa dhalul. Tidak ada yang berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang dhalul, orang yang sesat. Wala ya'su min rahillah illa al-qaumul kafirun. Tidak ada yang berputus asa, tidaklah berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kecuali al-qaumul kafirun, kaum yang kafir. Maka jangan berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah perbuatannya orang kafir, orang-orang yang sesat. Adapun seorang mukmin, dia sebaliknya, bukan putus asa, tetapi besar harapan, besar harapan di rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya. Dan su'udzon ini termasuk mani' minal ijabah. Su'udzon ini termasuk mani', penghalang dari dikabulkannya doa seseorang. Disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, muttafaqun alaih, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqul da'awtu falam yastajib li. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, dikabulkan permohonan dari salah seorang di antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Dia mengatakan da'autu, da'autu walam yastajib li, da'autu wa lam yastajib li. Aku telah berdoa namun belum dikabulkan doaku. Allah belum mengabulkan doaku. Jadinya putus asa. Saya sudah berdoa berkali-kali saya berdoa tapi sampai sekarang belum dikabulkan doa. Ini putus asa dia. Dia putus asa sehingga dia pun meninggalkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mani min al-ijabah. Termasuk penghalang dikabulkannya doa adalah seorang itu putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan sangka buruk kepada Allah. Dan sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala itu hendaknya mendorong seseorang untuk beramal saleh, memperbagus amalan. Seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia bersangka baik kepada Allah, maka seyogianya pula dia memperbagus dalam amalan. Dan seperti itulah hakikat sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kemudian sangka baik kepada Allah tapi tidak ada amalannya. Semua sangka baik. Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya tapi masih berbuat maksiat. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada saya tapi tidak mau mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan hakikat orang yang husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Kalau orang bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala itu bagus amalannya. Itulah hakikat orang yang husnuzon kepada Allah. Saya bersangka baik kepada Allah tapi amalannya amal kejelekan. Itu sangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Karena orang yang bersangka baik diterima amalannya, maka dia akan beramal banyak, beramal saleh. Dia punya harapan yang besar diterima amalan-amalannya. Dia melakukan sebab-sebab. Kata Al-Hasan Al-Basri, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, innal mu'min, sesungguhnya seorang mukmin, ahsana dhon bi rabbih. Innal mu'min ahsana dhon bi rabbih, dia bersangka baik kepada Rabb, kepada Rabbnya. Fa ahsana al-amal, maka dia pun memperbagus amal. Seorang mukmin yang dia memperbagus sangkaannya kepada Allah atau baik sangkaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, fa ahsan amal, maka dia pun memperbagus amalnya. Beda dengan fajir. Wa anal fajir asaa'a dhon ya rabbih, dia bersangka buruk kepada Rabbnya, fa asaa'a amal, maka amalnya pun amal kejelekan. Jadi beda antara orang yang beriman yang bersangka baik kepada Allah, maka dia juga memperbagus amalannya, dengan orang yang fajir, dia bersangka jelek kepada Allah, maka amalannya pun amal kejelekan. Naam. Disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan oleh Ibn Abi Dunya dalam bab husnul dhon, kata Abdullah bin Mas'ud, walladzi la ilaha ghairu ma uti 'abdun mu'minun syai'an khairan min husnul dhon billahi ta'ala. Walladzi la ilaha ghairu, demi zat yang tidak ada ilah sesembahan selainnya, illallah subhanahu wa ta'ala. Ma utiya 'abdun, tidaklah seorang hamba yang beriman itu diberikan sesuatu yang lebih baik. Min husni dhanni billahi azza wa jal, daripada bersangka baik kepada Allah, yang termasuk pemberian sangat besar, anugerah yang sangat besar, nikmat yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada seorang, kalau orang itu memiliki sangkaan yang baik terus kepada Allah. Sampai beliau bersumpah, walladzi la ilaha ghair, demi zat yang tidak ada ilah sembahan selainnya. Ma uti abdul mu'minun, tidaklah seorang hamba yang beriman diberikan sesuatu khairan yang lebih baik, min husnil dhanni billahi azza wa jal, dari bersangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walladzi la ilaha ghairu, la yuhsin al-abdu billahi azza wa jal al-dhanna illa a'tahu Allah azza wa jal dhannahu dhalika bi'anal khair bi yadihi. Kemudian beliau menyebutkan walladzi la ilaha ghair, demi zat yang tidak ada sembahan selainnya. La yuhsinul abdu billahi azza wa jalla dhanna, tidaklah seorang hamba itu bersangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala illa atahu Allah azza wa jalla dhannahu, kecuali Allah akan memberikan sangkaannya tersebut. Tidaklah seorang hamba bersangka baik kepada Allah kecuali Allah memberikan sangkaannya itu kepada Allah. Maka bersangka baik kepada Allah, apa saya sangkaanmu? Sangkaan yang baik kepada Allah, maka Allah akan memberikan apa yang kamu sangkaan tersebut kepada Allah. Bi'annal khair fi yadi, karena kebaikan itu di tangannya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa ana ma huwa idza da'ani, dan kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa ana ma huwa idza da'ani, dan aku bersama dengan hamba jika dia berdoa kepadaku. Jika dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah bersama hambanya tersebut. Kaqoulihi ta'ala, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan orang-orang yang bertakwa kepadanya dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka orang yang berdoa kepada Allah juga Allah bersamanya. Kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan hamba-hamba. Ada kebersamaan Allah itu secara umum, ada kebersamaan Allah secara khusus. Kebersamaan Allah ma'iyatul 'ammah, kebersamaan Allah dengan makhluknya secara umum mencakup semua, baik itu orang mukmin, orang kafir, orang fajir, orang bermaksiat, yang mengandung mana adalah al-ihathah bil ilmi sam'an wa basaran, meliputi ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala, pendengarannya Allah, penglihatannya Allah, meliputi semua makhluk tanpa kecuali. Ada kebersamaan yang secara khusus, dan ini kebersamaan Allah kepada hamba-hambanya secara khusus itu kepada orang-orang beriman, kepada mukminin secara khusus, tidak kepada orang kafir. mayadun khasah, yang mengandung makna dalamnya adalah an-nusrah wa ta'id wa tathbit. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekokohan dan keteguhan kepada hambanya tersebut. Ini ma'iyahnya kebersamaannya Allah. Ana inda, ana ma'ahu, ay ana ma'abdi, aku bersama hambaku. Idza da'ani. Ini kebersamaan secara khusus orang-orang beriman berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah bersamanya. Kebersamaan Allah dengan hamba tersebut memiliki makna apa? An-nusra wa ta'id. Allah memberikan pertolongan kepadanya. Dalam sebuah hadis dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dalam riwayat muttafaqun alaih al-Imam al-Bukhari dan Muslim, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hadith Qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani, aku tergantung prasangka hamba kepadaku, wa ana ma'ahu, dan aku bersama dengannya, aku bersama dengan hamba, idza dzakarani, apabila hamba tersebut mengingatku, berzikir kepadaku. Fa in dzakarani fi nafsi dzakartu hu fi nafsi, kalau dia mengingat pada dirinya, dzakartu hu fi nafsi, aku pun mengingatnya dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in, kalau dia mengingatku fi mala'in, fi jama'atin, dalam sekelompok, dalam sekelompok atau dalam jamaah, dzakartu fi mala'in khairin minhum, maka aku pun menyebut dia, kalau dia menyebutku fi mala'in fi jama'atin menyebutku mengingat Allah dan berzikir kepada Allah, fi jama'atin, dalam sekelompok jamaah, dzakartuhu, maka aku pun menyebut dia, fi malin khairin minhum, dalam jamaah yang lebih baik dari mereka, jamaahnya para malaikat. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut-jebut hamba tersebut di dalam jamaah yang lebih baik dari jamaah mereka manusia di dunia, yang menyebut Allah subhanahu wa ta'ala, mengingat Allah dan menyebut Allah dalam suatu jamaah, dalam suatu perkumpulan, maka Allah pun berikan membalas dengan menyebut hamba tersebut di jamaah, di perkumpulan yang lebih baik dari mereka, yaitu perkumpulan atau jamaah para malaikat. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, inna Allah ta'ala yaqul, ana inda dhanni 'abdi bi, in khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun. Wa fi riwayatin, falyadhunna bi ma syaa bima yasha, falyadhunna bi ma yasha. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya Allah berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi, aku tergantung dari prasangkanya hamba kepadaku, in khairan fa khairun, kalau seorang hamba itu bersangka baik kepadaku, fa khairun, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan yang baik kepadanya. sesuai dengan sangkaan baiknya tersebut. Wa in syarran, kalau hamba tersebut bersangka buruk, bersangka jelek kepada Allah, fasyarrun, maka Allah pun memberikan balasan kepadanya dengan kejelekan sesuai dengan sangkaannya tersebut. Dalam riwayat yang lain disebutkan, fal yadhun nabi ma yasha'u, maka hendaklah dia bersangka kepadaku ma yasha'u, apa yang dia kehendaki. Al jaza' min jinsil amal, balasan itu tergantung kepada amal. Kalau kita bersangka baik kepada Allah, Allah akan berikan balasan yang serupa dengan kebaikan sesuai dengan sangkaan kita kepadanya. Namun sebaliknya, kalau kita bersangka baik kepada Allah, maka kita juga akan diberikan balasan yang serupa oleh Allah, kejelekan. Maka hendaknya kita senantiasa bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhann billahi azza wa jal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, la yamutanna ahadukum, tidaklah boleh salah seorang kalian itu meninggal kecuali yuhsinu dhann billahi azza wa jalla, dia bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangka baik kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya kepadaku di masa-masa mau meninggal. Ini sangka baik kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosaku, Allah akan memberikan rahmatnya kepadaku, Allah masukkan aku ke dalam jannah. Sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita semua apa yang kita sangkakan kebaikan kepada Allah. Khanibuddin rahimani wa rahimakumullah, ini bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Naktafi bihadal qadar. Subhanakallah wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله. تفضلوا حفظكم الله.